panas-panas gini, minuman buah yang di blender pakai es, udah gitu dicampur susu kayak di mall. Waduh, enak tuh. Iya, iya nih, gue lagi pesan. Lama banget gak nyampe-nyampe dari tadi. Ngantrinya kali yang lama. Nih lihat gue punya apa, gak pakai nunggu. Apaan tuh? Milk juice ice blend rasa mangga. Lebih praktis, mudah larut lagi. Rasanya sama kayak minuman yang lagi hits di mall. Cepat lagi buatnya. Udah jadi. Nih, cobain. Wah, beneran. Wah, segernya selangit yang ini. Susunya berasa banget. Rasa buah mangganya apalagi. Susu dan buahnya ngeblend banget ini sih. Mantap abis. Sama kayak yang di mall. Iya dong, milk juice ice blend. Ada rasa lain juga selain mangga. Ada coklat, cappuccino, mochaccino, anggur, melon, strawberry. Semua eksis rasanya. Halo mas, udah sampai mana? Masih ngantri. Sorry mas, cancel aja deh. Mending yang ngantri dikasih tahu. Buat milk juice ice blend aja, praktis. Apa? Milk juice ice blend? Iya mas, gak usah ngantri. Milk juice ice blend, eksis rasanya. Dari Wingspoon.